Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu rabbuna wa yirudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Sampai di mana surat Al-Qalam ayat 34? Empat dua berarti sekarang empat tiga. Saya salah membaca nomornya. 43. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث Rasukun sebelumnya fathah dibaca dengan tafkhim Fadharni wa man yukadzibu bihadal hadith. Sanastadharijuhum min haythu la ya'lamun. وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لنا ditahan dua harokat matobi وأملي لهم إن كيدي متين أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون لما سمعوا الذكر langsung ke huruf ذل beberapa huruf yang dianggap tidak ada. Lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Wa ma huwa illa dzikra للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين طيب satu orang baca 5 ayat تفضل dari kanan tar ra sukun sebelumnya fathah khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah yukadzibu bu cepat huruf ba berikutnya wa fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadits wa mai dengan fa mai wa wa umli linya ditahan dua harokat matabi wa umli lahum mimnya jangan pantul wa umli jangan wa umu wa umuri wa umli lahum innaka idi innaka ka nun setelah dengung cepat ke huruf kaf innaka idi matin. أم عندهم الغيب فهم يكتبون غيب ف بو cepat huruf ف طيب بارك الله فيك selanjutnya إذ نادى وهو مكتوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنفد بالعراء وهو مكتوم نعم لنفد بال هذه boleh kita berhenti di sini agar tidak terjadi kesulitan. Lanu bidabil arai wa huwa mazmum. Dha mazmum. Lanu bidabil. Fa. Fa. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya kembali ke atas. Naam barakallahu fiik. Selanjutnya Fasbir. Nah, barakallahu fiik. Hasan. Selanjutnya. Wa qad ولا تكن كصاحب الحوت بربه ni'matun mir rabbi aram la yuzliku Rullil Dikrul jadi tanwin jangan dikru tapi dikrul agaknya. Nah, barakallahu fiik wa yasar. Selanjutnya Naam barakallahu fiik. Tafadhal. صاحب ال فدر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مكذوب فاجتباه نعم بارك الله فيك تفضل أب بني لبندوكان ترهقهم هم ميمنا دينهم Barakallahu fiik. Ahsan dah. Al-akhir. InsyaAllah. Semangat. Barakallahu fikum. Baik, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Tarhaquhum ba adalah huruf qalqalah dipantulkan. Khashi'atan tanwin bertemu dengan huruf hamzah izhar. Izhar halqi. Karena huruf hamzah adalah huruf yang makhrajnya keluar dari pangkal tenggorokan. Nam, halq yakni tenggorokan. Tanwin bertemu hamzah bacanya jelas. Jelas yakni tidak samar dan tidak dengung. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mim sukun bertemu dengan ta, mim sukun bertemu dengan zal, adalah izhar syafawi. Izhar jelas syafawi, yakni keluar dari syafatain. Syafawi, dua bibir. Berarti izhar, ada yang izhar halqi, ada yang izhar syafawi, ada izhar mutlak. Izhar mutlak sebagaimana yang telah kita pelajari, seperti bunyan, sinwan, ad-dunya, sinwan, bukan siwan tapi sinwan. Ini namanya izhar mutlak. Berarti kita telah mengetahui tiga izhar: izhar halqi, izhar syafawi, dan izhar mutlak. Kemudian waqaf sila, ini lebih utama dilanjutkan. Ini boleh waqaf, boleh lanjut, lebih afdal dilanjutkan. Namun apabila nafasnya enggak kuat, maka tidak apa-apa, tidak mengapa kita waqaf di sila. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Huruf dal al-qalah dibantulkan. Berarti kita telah melewati dua huruf qalqalah, ba dan dal, da. وقد كانوا nun setelah nun waw sukun. Matobi panjang bacaannya dua harokat. Yuda'auna waw sukun sebelumnya fathah lin. Bacaan yang suhulah, yang mudah. Wahum salimun. Salimun mimnya dipanjangkan empat harokat, boleh enam harokat juga boleh, dua harokat juga boleh. Namanya mat'arid li sukun. Mat'arid li sukun. Yang berikutnya, fadharni wa man yukadzibu bihadal hadith. Bihadal hadith. Ha. Hadith. Fadharni. Rasukun sebelumnya fathah tafkhim, tebal, dengan mengangkat pangkal lidah, kemudian ujung lidah digetarkan dan bibir bawah diangkat sedikit ke atas. Fadharni, fadharni wa may yukadzibu wa may. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nun sukun setelahnya ada huruf ya, berarti idgham bigunnah naqis. Huruf ya huruf gunnah namun naqis. Naqis yakni masih tersisa sebagian huruf. Masih tersisa sebagian sisa-sisa sifat huruf. Sisa-sisa sifat huruf. Naam. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Sanastadrijuhum mim sukun bertemu dengan mim. Mim sukun setelahnya huruf mim. Idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Naam. Baik. Didengungkan secara sempurna. Sanastadrijuhum min. Hum min haythu. Nun sukun bertemu ha. Jelas. Izhar halqi. Huruf izhar ada enam. Ini izhar halqi ada enam. Alif, ain, goin, ha, kha, dan ha. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari enam huruf ini, bacanya jelas. Naam. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum wa umli li lam kasrah setelahnya ya sukun matobi ditahan sedikit wa umli lahum ada huruf jim ini boleh lanjut boleh waqaf lebih utama inna kaydi matin inna nun huruf gunnah apabila ada tasdid maka gunnah lebih sempurna ditahan beberapa saat inna kaydi matin am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun am tas'aluhum am mim sukun bertemu ta izhar syafawi pertanyaan jelas ajran huruf jim sukun qalqalah aj dipantulkan kemudian tanwin bertemu fa adalah ikhfa tarqiq ikhfa yang tipis alif dianggap tidak ada apabila kita wasalkan am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin muthqalun nah idghamnya ada 3 idgham bigunnah mim bertemu mim nun sukun bertemu mim kemudian tanwin bertemu mim idgham bigunnah ada idgham mimi naam yang jelas didengungkan huruf ghain tidak dipantulkan mim maghramin jangan nago maghramin mufqalun agak yang berikutnya an'idahumul ghaibu fahum yaktubun an'idah nun sukun bertemu dal ikhfa bacanya samar-samar an'idahumul ghaibu fahum yaktubun huruf kaf memiliki sifat hamas apabila di sukun maka hamasnya muncul fahum yaktubun nah fasbir sat sukun sebelumnya fathah bibir berada pada posisi normal fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut walaupun tidak ada tanda waqaf ini tidak mengapa kita waqaf di sini ini waqaf darurat kalau apabila nafasnya enggak kuat misalnya nafasnya tidak kuat maka tidak mengapa kita waqaf di sini tapi kalau nafasnya kuat jangan diwakaf di sini. Nah. Baik. Laula an tazarakahu ni'matun mir rabbih. Laula panjang fat harakat. Mad jaiz munfasil. Karena hamzah dan mad terpisah. Panjang bacaannya 4 harakat. An tadarakahu hadamir dan nun antara hadamir dan nun ada mat mat ini namanya masilah sugra panjang bacaannya seperti matabi 2 harokat lanubidhabil arai wa huwa mazmum lanubidhabil arai ini mat wajib mutasil Mad wajib mutasil karena hamzah dan mad berada dalam satu kata. Mad wajib mutasil. Panjang bacaannya 4 harokat seperti mad jaiz munfasil. Fajatabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Faja'alahu minas salihin. Faja jim qalqalah. Tabahu taba ba matabi, ada alif berdiri, alif sukun sebelumnya fathah. Panjang bacaan 2 harokat. Rabbuhu faja'alahu minas salihin. Ada hadhir wasagirah. Naam. Ini mad silah sugra. Baik, minas salihin. Sad fathah. Bacanya bibir tidak dimajukan. Minas sa, bukan sa, sa. Fajatabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Hin. Hakadah. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِكُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا. Kalau ditahan di sami'u, tahan 2 harokat. Matobi. Ditahan 2 harokat. Apabila diwasalkan, maka matobi dianggap tidak ada. Langsung ke huruf zal. Contoh. Lamma sami'u dzikra, sami'u dzi, waw alif, waw dianggap tidak ada, 2 alif dianggap tidak ada. Lam pun demikian, langsung dileburkan ke dalam huruf dza. Lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Lamma sami'u dzikra. Naam, sami'u langsung huruf dza. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Dzikrul. Dzikrul tanwin bertemu dengan lam tasdid. Naam, ifgham bila gunnah. Ifgham tetapi tidak digunakan. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Hakadah. Allah alam bisawab. Ini beberapa hukum yang bisa kita sebutkan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.